Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'hdih wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajid lahu waliyan mursyida. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وأتباع التابعين المجاهدين الطاهرين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Amma ba'du, kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segenap karunia-karunia terbaiknya, dengan segala keberkahan dalam setiap aktivitas kita semua. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita akan lanjut membahas kitab Raf'ul Malam 'anil A'immatil A'lam, masih terkait dengan percikan pembahasan yang menjelaskan dan mengungkap lebih jauh lagi alasan-alasan ilmiah dari poin yang ke-10 tentang latar belakang para ulama bersikap untuk tidak mengambil pengamalan sebuah hadis atau satu dalil yang jelas kesahihannya. Pada pertemuan yang lalu sudah disebutkan bahwasanya setiap perbuatan yang dianggap haram berdasarkan dalil yang jelas, maka laha ahkam, ada hukum-hukum yang terkait dengan keharaman tersebut. Yang namanya haram ada konsekuensinya. Ada celaan di situ, ya. Ada hukuman terhadap perbuatan tersebut, ada akibat-akibat lain. Termasuk di antaranya adalah akibat-akibat perbuatan dosa. Ya, dengan semakin gelapnya mata hati kita, semakin mudahnya kita melakukan keburukan. Ya, semakin lemah jiwa kita, bahkan lemah jasmani kita, dan berbagai bentuk ancaman-ancaman yang lain. Nah, tetapi sekali lagi, la yulhaqu dzalika ila mujtahidin, ya, minal ulama, itu tidak dapat dilekatkan begitu saja, dituduhkan begitu saja kepada alim ulama yang sedang berijtihad, karena konteksnya adalah berbeda. Sekali lagi demikian. Kemudian selanjutnya, wa innama radadna al-kalam, kita sengaja menjawab keresahan umat tentang kenapa sebagian ulama atau sebagian ahlul ijtihad sampai salah dalam persoalan-persoalan yang rasanya enggak layak seorang ulama itu salah gitu. Ini sekali lagi selalu kita ulang-ulang, ya. Seorang Ibnu Hazm, ya, yang salah tentang sholat sunnah, ya, di belakang al-maqam, tentang sebagian ulama yang salah dalam menentukan posisi awal tawaf misalnya, sebagian ulama yang sampai masih menghalalkan sebagian jenis khamar atau minuman keras misalnya, sebagian ulama yang sampai menghalalkan sesuatu yang nyaris para ulama berijma mengharamkannya misalnya. Hal-hal yang semacam ini sering menjadi keresahan. Wa innama radadna al-kalam, maka kita bisa menjawab, ya, segala keresahan tersebut, li'anna an-nas fi hadhihi al-mas'alah qaulain. Karena para ulama punya dua sudut pandang, ya, melihat tentang perbuatan-perbuatan salah yang dilakukan oleh sebagian ulama. Taruhlah perbuatan-perbuatan itu perbuatan yang haram, yang mengandung konsekuensi berat. Seperti ulama-ulama yang misalnya sebagian ulama yang menjelaskan ketidakharaman sama sekali, isbal, misalnya begitu. Padahal sebagian ulama memasukkannya ke dalam kategori dosa besar. Apakah ancaman ma tahtal ka'baini finnar, setiap kain yang dibawa mata kaki maka dia akan masuk ke dalam neraka, ini akan diberlakukan pada diri mereka? Sekali lagi, para ulama punya dua sudut pandang terhadap hal ini, ya. Dua pendapat, yang kedua pendapat itu sebenarnya berujung sama. Yang pertama, anna hukmallahi wahid, hukum Allah tetap satu, haram ya haram. Wa anna man khalafahu bijtihadin sa'irin, setiap ulama yang melanggar keharaman tersebut karena satu ijtihad yang telah mendapatkan pembolehan dalam syariat. Ya, ulama berijtihad untuk menentukan salah atau benar, haram atau tidak. Ijtihad ini kan diperbolehkan dalam syariat, ya. Seorang ulama yang melanggar keharaman tersebut karena dia melakukan ijtihad yang sudah diberikan ruang di dalam Islam, mukhti'un, dia tetap salah. Dalam tanda kutip, berdosa. Tapi ma'zur, tapi dianggap beruzur atas dosa tersebut, ma'jurun, yang bahkan dia akan diberikan pahala. Ma'jurun, ya, ma'zurun, ma'jur. Ya. Next page bisa? Next page, ya. Fa'ala hadha yakunu dhalikal fi'lu. فعلى هذا يكون ذلك الفعل الذي فعله المتأول بعينه. فعلى هذا, berdasarkan pendapat ulama yang pertama ini, maka يكون ذلك الفعل, perbuatan, الذي فعله المتأول, yang dilakukan oleh ulama yang salah paham tadi, متأول, ya. Kata متأول, تأول, itu berarti dia berusaha untuk menafsirkan tapi ternyata salah di dalam penafsirannya tersebut. Maka kita katakan perbuatan yang dilakukan oleh ulama ahli ijtihad yang salah dalam penakwilannya tadi, bi'ainihi, secara substansial, haraman, tetap dikatakan perbuatan haram. Sekali lagi, perbuatan tersebut tetap merupakan perbuatan haram. Tidak karena ulama tadi diberikan uzur dengan ijtihadnya lalu perbuatan tadi menjadi tidak haram. Tidak, tetap haram. Lakin la yatarattabu atharut tahrim, tetapi pengaruh daripada keharaman tersebut la yatarattab, tidak berlaku, la yatarattabu, tidak berlaku alaihi, terhadapnya. Kenapa? Li'afwillahi anhu, karena Allah telah memberikan maaf kepadanya. Jadi Syekh Amin Asyengkiti itu pernah menjelaskan tentang afwullah, ya. Begitu besarnya maaf Allah Subhanahu wa taala. Itu banyak kesempatan-kesempatan dalam kehidupan kita sebagai seorang mukmin. Itu Allah Subhanahu wa taala memberikan maaf kepada kita, gitu. Ya, beberapa contohnya sudah kita sebutkan, ya. Orang yang misalnya dicaci maki dengan 5 cacian, lalu dia tidak sanggup menahan diri membalasnya dengan 3 cacian. Bahkan mungkin sama-sama 4 cacian, dengan kadar cacian yang tidak lebih berat dari yang pertama. Maka dosa tetap ditanggung oleh orang yang pertama kali mencaci. Kecuali ketika orang ini mencaci dengan cara yang berlebihan, secara kuantitas lebih banyak atau secara kualitas cacian lebih berat, barulah orang yang kedua ini akhirnya berdosa. Ini salah satu bentuk afwullah, betapa Allah memberikan maaf kepada orang yang mencaci maki, loh, dia. Dia mencaci maki, padahal sibabul mu'min fusuk, mencaci maki seorang muslim itu kan kefasikan. Tetapi Allah memberikan maaf kepada orang yang dicaci untuk balas mencaci. Meskipun kemudian ketika seseorang itu tahu Allah akan memberikan maaf kepadanya meskipun dia mencaci, lalu dia menahan diri, ya, maka dia telah meniru sifat maaf Allah Subhanahu wa taala tadi. Dia kalau mencaci diberikan maaf, ya. Kalau begitu aku maafkan saja dia dengan caciannya dengan tidak aku balas. Maka derajat orang ini akan ditingkatkan lagi. Itu salah satu indahnya maaf Allah Subhanahu wa taala. Fi rajulin qatala ya tis'an wa tis'ina nafsan, terkait dengan orang yang pernah membunuh 99 orang. Ya, fasa'ala rahiban, lalu dia bertanya kepada seorang ahli ibadah, apakah dia halahu min taubah, apakah dia bisa bertaubat? Faqala la, dikatakan enggak. Faqatalahu fakammala mi'atan, lalu ahli ibadah tersebut dibunuh sehingga sempurnalah 100. Jadi para ulama itu menjelaskan gitu. Dia ini udah kotor dengan membunuh 99 orang, mau bertaubat kepada seorang ahli ibadah karena dikatakan enggak ada taubat bagi dirinya, nanggung ahli ibadah dibunuh. Satu ahli ibadah ini bisa jadi dosanya, dijelaskan oleh para ulama, jauh lebih banyak daripada 99 orang yang dibunuh tadi. Dia membunuh 99 orang biasa, dengan membunuh seorang ahli ibadah, dosanya lebih besar lagi membunuh seorang ahli ibadah. Sehingga kalau kita kalikan secara apa namanya, secara kualitatif, ya, bukan kuantitatif, dia bukan membunuh 100 orang, mungkin beribu-ribu orang dengan cara itu. Tapi kemudian dia bertanya lagi, aku masih penasaran, aku masih mau bertobat meskipun dosaku sudah terlalu bertumpuk-tumpuk. Ditanya kepada seorang ulama, yang kemudian dikatakan iya. Lalu terjadilah apa yang terjadi seperti yang diceritakan dalam hadis masyhur, hadis yang sangat populer di antara kita. Ini afwullah. Ya, begitu juga hadis-hadis yang menceritakan ketika seseorang itu datang kepada Allah Subhanahu wa taala biqorabil ardi, ya, min adh-dhunub, dosa sebesar gunung yang sangat besar sekali. Maka Allah Subhanahu wa taala akan datang kepadanya biqorobain, ya, dengan dua gundukan maghfirah, ampunan, ya. Satu gunung besar dosa dibalas oleh Allah dengan dua gundukan besar ampunan. Bahwasanya rahmat Allah, inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu mendahului kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bicara afullah itu besar sekali. Salah satu di antara afullah adalah ya Allah berikan kepada orang alim. Makanya berilmu itu suatu yang sangat bernilai sekali. Ancamannya berat memang, orang berilmu yang tidak mau mengamalkan ilmunya. Tetapi orang berilmu yang berusaha mengamalkan ilmunya lalu jatuh bangun. Seorang ahli ilmu, ini kita bicara jujur-jujuran saja. Seorang ahli ilmu yang kemudian menjadi ahli maksiat. Dia tahu ya bahwa itu besar dosanya. Dia ahli maksiat, melakukan maksiat ini, maksiat itu, maksiat ini, maksiat itu. Dia sadar, dia bertobat, balik lagi, bertobat, balik lagi. Seperti lazimnya yang dialami oleh orang awam. Ketika orang yang berilmu ini memang sadar betul, bukan tidak mau mengamalkan ilmunya, tapi dia jungkir balik berusaha menahan hawa nafsunya. Kepayahan menahan hawa nafsunya. Maka afullah subhanahu wa ta'ala, ampunan Allah subhanahu wa ta'ala terbuka besar. Bahkan lebih besar dari yang dibuka bagi orang-orang yang tidak berilmu. Sekali lagi, dengan catatan seorang alim yang berusaha untuk menjadi baik. Ya. Seorang alim yang tidak menciderai, ya, mencidari amanah ilmunya. Hati-hati loh. Ya. Beda ini dengan itu tuh tipis banget. Ini ahli ilmu yang enggak ngamalkan ilmunya, bahkan membela kebatilan. Ya. Ya. Ilmunya itu dijadikan sebagai alat untuk melegitimasi kesalahan-kesalahan diri. Ini bahaya. Ini bahaya banget. Yang ini yang dijanjikan oleh Allah di hari kiamat nanti akan diazab. Ya. Yaduru kama yadurul himar, ini ulama yang seperti ini. Diputar seperti keledai. Ya, mohon maaf sepertinya ada gangguan. Ya, mohon maaf ini. Kayaknya masih belum. Sebentar ya. Saya masuk dulu. Ya, oke. Okay. Ya, ya. Mohon maaf ini ada gangguan. Jadi kita kembali ya. Jadi perbedaannya tipis ya antara ulama yang betul-betul mengingkari keilmuannya dengan ulama yang terjebak dalam maksiat. Kita kembali ya. Ulama terjebak dalam maksiat, ada istighfar, ada permohonan ampun dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu di antara karomah ilmu ya. Kemudian karomah ilmu yang lain yang disebutkan di sini ya. Seorang yang telah mencapai derajat ilmu yang tepat untuk berijtihad, lalu dia melakukan kesalahan, salah dalam menafsirkan persoalan, lalu dia berbuat dosa. Tidak sama dengan orang yang tidak berilmu yang melakukan hal yang sama. Dia coba-coba, ya, kemudian dia salah dan dia berbuat dosa. Sama-sama gak ada niat nih, sama-sama gak ada niat untuk berbuat dosa, tapi salah. Ya, tetapi ahli ilmu ini mendapatkan pemaafan, bahkan dapat satu pahala yang ini tidak dapat. Ya. Kalau begitu enak banget dong orang kalau berilmu. Sekali lagi tidak. Justru amanahnya menjadi besar gitu. Sama dengan orang kaya yang bisa berbuat banyak untuk kebaikan dengan kekayaannya, yang tidak dapat dilakukan oleh orang miskin. Ya, yang sampai dikatakan di dalam hadis, ya, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itu keutamaan yang diberikan Allah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Si miskin bisa sholat, dia sholat. Si miskin puasa, dia puasa. Si miskin berzikir, dia berzikir. Cuman dia bisa berinfak, si miskin gak bisa. Dia bisa melakukan banyak hal dengan harta yang tidak dapat dilakukan orang-orang miskin. Enak gak? Enak banget dong kalau gitu jadi orang kaya. Betul. Orang kaya yang taat. Tetapi sekali dia ya menjadikan kekayaan itu sebagai jalan untuk memperkuat posisi kemaksiatan yang dia lakukan, sama dengan orang alim yang dengan ilmunya dia memperkuat posisi kemaksiatan, ya, memperkuat posisi kemaksiatan yang dia lakukan. Ini kalau bisa sedikit dianalogikan seperti seorang koruptor yang tahu seluk-beluk kriminalitas, ngerti hukum dan lain sebagainya, bisa lari dari jebakan-jebakan hukum. Dengan orang yang melakukan hal yang sama tapi dia lugu apa adanya sehingga mudah tertangkap. Sama-sama melakukan hal yang sama, tetapi yang ini dosanya bisa jauh lebih besar gitu. Jadi sekali lagi, enaknya menjadi orang yang berilmu itu ketika memang orang yang berilmu itu sadar betul akan tanggung jawab ilmunya, ya, tentang kemungkinan masing-masing di antara kita berbuat salah, sama saja, ya, karena setan punya cara yang berbeda-beda untuk menjerumuskan orang yang tidak berilmu dengan yang berilmu. Kemungkinan masing-masing di antara mereka menjadi ahlul kabair, pelaku dosa-dosa besar, sama saja. Orang miskin juga bisa, orang tidak berilmu bisa berbuat maksiat menjadi ahli dosa besar. Yang berilmu juga sama. Ya. Masing-masing sama. Jadi sekali lagi, segala kemuliaan ini ya, bersanding sama ya dengan tanggung jawab dan amanah yang ada terhadap ilmu itu sendiri. Kita lanjutkan ya. Jadi pendapat ulama yang pertama, kalau ada alim yang berbuat keharaman karena salah ijtihad, maka keharamannya tetap. Tetapi si alim tadi dengan ampunan Allah enggak berlaku baginya hukuman tersebut, pengaruh daripada dosa tersebut. Fa innahu la yukallifu nafsan illa wus'aha, karena Allah hanya akan membebani seseorang dengan sebatas kemampuannya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, annahu fi haqqihi laisa biharam. Pendapat ulama yang kedua mengatakan pada posisi seorang ahli ijtihad, perbuatan dosa itu menjadi bukan dosa. Kalau tadi kan dikatakan tetap dosa tapi dia diampunin. Kalau ini bukan dosa. Li'adami bulughi dalilit tahrim, karena dalil keharaman itu belum sampai kepadanya. Jadi mereka mengiaskan seperti para sahabat nih yang dulu masih mengonsumsi minuman keras sebelum turun ayat khamar gitu. Ali bin Abi Thalib saja sholat sambil mabok. Padahal beliau termasuk as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam loh. Jadi ulama yang belum tahu itu diserupakan dengan itu gitu. Sehingga perbuatan itu fi haqqil alim al-mujtahid, pada konteks orang yang sedang berijtihad itu bukan dosa. Ini pendapat yang kedua. Wa in kana haraman fi haqqi ghairihi, meskipun itu adalah haram bagi orang yang bukan mujtahid. Fatakunu nafsu harakati syakhsi laisa haraman. Jadi untuk secara pribadi perbuatan itu untuk secara pribadi personal bagi orang yang ahli ijtihad tadi, perbuatan itu bukan haram. Ya, dua pendapat ini yang ada di kalangan para ulama. Lalu beliau mengatakan wal khilaf mutaqarib, sebenarnya perbedaan pendapat ini cuma makna yang mirip-mirip aja gitu. Cuma cara membahasakannya yang berbeda. Wa huwa syabihun bil ikhtilaf fil ibarah. Ini seperti perbedaan pendapat dalam cara mengungkapkan sesuatu saja. Tetapi tujuan mereka sama, intisarinya sama. Pokoknya orang yang beristihad itu tidak kena konsekuensi dosa besar. Imma ayyakuna dzalika lahu haraman fayu'fa'an. Mungkin perbuatan itu tetap haram tapi dia dimaafkan, atau buat dirinya itu bukan haram lagi. Sama aja, ya. Kemudian fahadza huwa allazi yumkinu an yuqal fi ahaditsil wa'id. Itulah hal yang bisa kita tegaskan terkait dengan hadis-hadis yang memuat ancaman. Idza sadafat mahalla khilafin. Kalau itu terjadi pada konteks persoalan kontroversial di antara para ulama, atau yang disebut dengan masalah khilafiyah. Ya. Masalah khilaf. Idz al ulama mujmi'una 'ala al ihtijaj biha, karena para ulama telah bersepakat 'ala al ihtijaj biha, menggunakan dalil-dalil ancaman tadi fi tahrimil fi'li, untuk mengharamkan perbuatan al mutawa'adi 'alaihi yang diancam tadi. Sawa'un kana fi mahalli wifaqin au khilafin. Baik dalam persoalan-persoalan yang sudah disepakati oleh para ulama maupun yang ada khilaf di antara ulama. Jadi ancaman itu berlaku dan mereka mengatakan ini menunjukkan perbuatan itu haram. Baik perbuatan itu masih ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama atau tidak, tetap saja ya ancaman-ancaman tersebut merupakan indikasi perbuatan itu adalah haram. Bal aktsaru ma yahtajuna ilaihi al-istidlal biha fi mawaridil khilaf. Nah, ini yang dibicarakan sedikit agak sensitif ya. Bal aktsaru ma yahtajuna ilaihi al-istidlal biha, bahkan sebenarnya aktsaru ma yahtajun, konsep ya berpikir seperti ini, konsep fikih seperti ini lebih dibutuhkan ketika kita berbicara tentang ancaman ya. Tentang hadis-hadis ancaman fi mawaridil khilaf, yang ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Karena kalau persoalan-persoalan keharamannya itu udah jelas, kayak haramnya perbuatan zina misalnya, itu kita tidak terlalu membutuhkan gitu, tidak terlalu membutuhkan istidlal, cara berargumentasi yang seperti tadi gitu. Karena tanpa adanya hadis-hadis ancaman itu pun kita sudah tahu perbuatan ini haram. Hadis-hadis ancaman itu hanya merupakan tambahan yang kita sebut dengan tarhib, ya, at-targhibu wa tarhib. Kalau targhib itu motivasi untuk melakukan kebaikan, itu targhib. Kalau tarhib itu motivasi meninggalkan larangan. Ya, targhib dengan tarhib. Jadi untuk persoalan yang tidak ada khilaf, adanya hadis-hadis ancaman ini itu hanya merupakan tarhib gitu. Motivasi kita untuk lebih semangat lagi ninggalkan perbuatan tadi. Tetapi ketika perbuatan tersebut masih ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, justru cara berargumentasi seperti ini perlu kita kaji gitu. Lakin ikhtalafu fil istidlal biha 'alal wa'id. Mereka berbeda pendapat di dalam cara menggunakan argumentasi hadis-hadis ancaman tadi. Idza lam takun qat'iyatan. Kalau persoalan itu belum qat'i, belum pasti hukumnya. Ala ma dzakarna, sebagaimana yang kita sebutkan sebelumnya. Fa in qila, kalau ada orang berhujah begini. Kalau ada orang menukas lah, bukan berhujah tapi menukas begini. Ada unek-unek seperti ini. Fa halla qultum, kenapa kalian enggak katakan saja? Anna ahaditsal wa'id la tatanawalu mahallal khilaf. Kenapa kalian enggak mengatakan saja bahwa hadis-hadis yang ada ancaman tadi itu hanya berlaku pada perbuatan-perbuatan yang enggak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama? Saya ulangi lagi ya. Kenapa kita enggak katakan saja? Pokoknya hadis-hadis ancaman itu adalah untuk persoalan-persoalan yang enggak ada khilaf di kalangan para ulama. Jadi ancaman terhadap perbuatan haram yang para ulama sepakat itu haram. Wa innama tatanawalu mahallal wifaq, hanya berlaku pada pada persoalan-persoalan yang disepakati oleh para ulama. Tidak berlaku pada persoalan yang kontroversial. Ini unek-unek ya. Kenapa enggak dikatakan begitu saja? Supaya ulama-ulama itu selamat, yang salah-salah itu enggak kena, karena kan persoalannya khilafiyah, gitu loh. Kalau persoalannya itu disepakati, baru mereka bisa salah. Nah, kenapa enggak dikatakan begitu saja? Hadis-hadis ancaman ini pokoknya hanya berlaku untuk yang disepakati. Kalau masih ada khilaf, maka ancaman itu enggak berarti, ya. Wa kullu fi'lin lu'ina fa'ilu, ya. Alasannya begini katanya. Ini kata orang yang menyampaikan unek-unek tadi. Wa kullu fi'lin lu'ina fa'iluhu. Setiap perbuatan yang pelakunya itu dilaknat, misalnya. Au tu'ida 'alaihi bi ghadab, atau diancam dengan kemurkaan Allah misalnya. Au iqab, atau siksaan Allah misalnya. Humila 'ala fi'lin ittafaqa 'ala tahrimihi, dipahami saja itu berlaku hanya yang disepakati haram oleh para ulama. Li'alla, supaya kata mereka, li'alla yadkhula ba'dul mujtahidin, supaya sebagian orang yang berijtihad fil wa'id, dalam persoalan hadis ancaman yang kemudian salah berijtihad akhirnya menghalalkannya, idza fa'ala ma'taqida tahlilahu, kalau dia melakukan apa yang diyakini halal karena salah, ya, itu tidak terkena ancaman tadi, ya, li'alla yadkhul, ya, supaya ulama-ulama yang salah berijtihad itu enggak kena ancaman. Balil mu'taqid, bukankah orang yang berkeyakinan ablaq minal fa'il, itu lebih besar dosanya daripada orang yang sekedar melakukan perbuatan? Maksudnya begini, seorang ulama yang kemudian menetapkan perbuatan yang haram itu sebagai halal dengan argumentasinya yang banyak, itu kan dia melakukannya dengan ilmu gitu. Logikanya, ini kan lebih berat konsekuensinya daripada orang awam yang melakukan perbuatan itu karena salah memahami. Dia ngikutin ulama yang menghalalkan, akhirnya dia ngikutin. Bukankah ulama yang melakukan perbuatan haram itu lebih berat lagi karena dia melakukannya dengan keyakinan penuh? Nah, kalau begitu, sebutkan saja bahwa hadis-hadis ancaman itu hanya berlaku pada persoalan yang muttafaq, disepakati. Kalau kontroversial, maka ancaman-ancaman itu enggak berlaku. Ya, bisa dipahami di sini ya. Ini unek-unek sebagian. Fayakunu qad ulhika bihi wa'idul la'ni awil ghadabi bitariqil istilzam. Karena kalau itu diberlakukan untuk persoalan kontroversial, maka ulama tadi bisa terkena ancaman, ya. Ancaman laknat, ancaman marah Allah bitariqil istilzam. Ya, bitarikal istilzam itu dengan cara yang lebih pasti lagi dibandingkan orang awam. Logikanya begitu. Ya, ini kalau ada seorang berkata begitu bagaimana? Qulna al-jawab min wujuh. Maka kita bisa lihat dari beberapa sudut pandang di sini. Yang pertama, ya. Yang pertama ini kita buat semacam perbandingan. Di bagian pertama ini perbandingan. Bagaimana kalau kita gunakan pemikiran mereka, dan bagaimana kalau kita gunakan pemikiran yang sudah kita sepakatin tadi, ya, bahwa para ulama yang melakukan perbuatan-perbuatan yang diancam tadi enggak akan terkena kalau dia beristihad. Ya, kita buat perbandingan yang pertama. Yang pertama disebutkan di sini, anna jinsat tahrim, jenis perbuatan haram itu, imma ayyakuna thabitan fi mahalli khilaf aw la yakun. Perbuatan yang haram itu kan kadang-kadang memang jelas ada kontroversinya dan ada yang enggak jelas kontroversinya gitu ya. Ini tu jin setaharim. Fa in lam yakun sabitan fi mahalli khilafin qattu. Kalau seandainya kita gunakan pemikiran tadi, ya, kita gunakan pemikiran tadi. Fa in lam yakun sabitan fi mahalli khilafin. Kalau itu tidak merupakan sebuah kepastian, tidak merupakan sebuah kepastian, lazima alla yakuna haraman. Aduh, ini kayaknya putus lagi. Mohon maaf ya. Ini kita living di Facebook, kemudian juga living melalui Microsoft Teams, tapi nampaknya Microsoft Teams-nya ya. Saya mohon maaf ya atas gangguan yang terjadi. Saya rejoin dulu dengan Microsoft Teamsnya. Ya. Saya belum mau masuk ke mananya, ke ininya dulu. Bukan, saya belum bisa masuk lagi ke ininya, ke programnya, sebentar. Mohon maaf ya. Tadi kesulitan masuk ke programnya lagi. Mohon maaf ya atas ketidaknyamanannya ini. Berarti masih ini, masih apa? Mic-nya sudah ya? Sudah? Halo? Sudah, oke, ya. Mohon maaf ya. Kita lanjutkan kembali ya. Jadi jawabannya demikian. Ini share-nya belum masuk ya, share ininya. Ada ya? Ya, sudah. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Nah, jadi sekali lagi, ketika ada orang menukas demikian, maka jawabannya kita gunakan sudut pandang tadi ya. Kalau seandainya persoalan itu kontroversi dan keharaman tersebut bukan sesuatu yang pasti, lazima alla yakuna haram, lazima alla yakuna haraman, maka diputuskan perbuatan itu tidak haram. Illa ma ajma'a ala tahrimihi, berarti hanya akan haram kalau para ulama bersepakat itu haram. Ujungnya akan seperti itu gitu lah kesimpulannya. Fa kullu makhtalifa fi tahrimihi yakunu halalan. Ujungnya nanti kalau kita putuskan demikian, semua perbuatan yang masih ada kontroversinya di kalangan para ulama itu kita sebutkan halal. Karena ketika ancaman itu tidak berlaku pada persoalan kontroversi, kan akhirnya kita katakan itu tidak haram. Wa hadza mukhalifun li ijma'il ummah, ini berlawanan dengan ijma' para ulama. Wa huwa ma'lumul butlan, jelas pendapat yang batil. Batil artinya tidak benar ya. Ini kadang-kadang kita nyebut batil itu, kata batil dalam bahasa kita itu serem gitu ya. Dalam bahasa Indonesia ya. Sebenarnya batil dengan batal itu kan sama, ya. Salatnya batal itu enggak serem, tapi kalau salatnya kita sebut batil, dalam bayangan kita hak dan batil. Batil itu maksiat gitu ya. Padahal sebenarnya kata batil itu artinya tidak benar. Tidak sah. Itu batil. Tetapi di dalam makna bahasa Indonesia yang sudah terkontaminasi dalam bahas dari bahasa aslinya, itu kita memahaminya demikian. Wa huwa ma'lumul butlan, biasanya kalau kita menerjemahkan kitab seperti itu, maka itu jelas batil ya. Itu jadi serem kelihatannya, padahal maksudnya itu pendapat yang tidak benar ya, tidak sah. Ungkapan itu tidak sah bil ittirar, itu secara apa ya? Bil ittirar itu secara pasti ya, secara tidak diragukan lagi min dinil Islam. Wa in kana tsabitan walau fi surah. Kalau seandainya jelas keharaman tersebut dalam satu bentuk ya. Perbuatan itu sudah jelas jelas haram misalnya. Fal mustahillu lidzalikal fi'lil muharram minal mustahilin. Maka orang yang menganggap halal perbuatan haram tadi di kalangan orang-orang yang beristihad, imma ayyal haqahu dzambun, zammu man halalal haram, maka konsekuensinya kita hanya bisa mengatakan apakah ulama ini akan terkena ancaman karena menghalalkan yang haram, atau terkena hukuman akibat dia melakukan perbuatan haram tersebut atau tidak. Fa in kala innahu yalhaquhu, kalau dikatakan ulama tadi akan terkena ancaman tadi, au qila annahu la yalhaqu, atau pendapat lain mengatakan dia tidak terkena, maka dzalika tahrimu tsabit, maka begitu juga perbuatan haram, ya, perbuatan haram yang ada itu juga bisa berlaku bagi umat tersebut, ulama tersebut atau tidak, kan gitu. Jadi konsepnya, jadi antara haram dengan ancaman nggak bisa dipisah-pisah gitu. Kalau ulama yang melakukan perbuatan salah tadi tidak terkena ancaman sama sekali, secara muasal gitu, tidak terkena ancaman sama sekali secara muasal kecuali terhadap perbuatan yang disepakati oleh para ulama, berarti memang perbuatan tersebut tidak haram, baik untuk ulama tadi maupun ulama yang lain. Kalau dia itu memang perbuatan yang haram, maka secara asal terkena ancaman haram. Cuma untuk ulama tadi antara dua kemungkinan saja, dimaafkan atau khusus bagi ulama tadi menjadi tidak haram, dan juga berarti tidak berlaku baginya ancaman tadi. Jadi kita nggak boleh mengatakan tidak berlaku ancaman tersebut bagi para ulama, tidak haram bagi para ulama, dan tidak berlaku ancaman tersebut bagi para ulama dalam persoalan-persoalan yang masih ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, ini memang pembahasannya agak muter, gitu ya. Intinya sebenarnya sederhana, ya. Tetapi ketika sebagian orang itu mencoba menggulirkan unek-uneknya gitu, akan terjadi kontroversi di dalam persoalan tersebut, ya, dan dalam berbagai sudut pandang, maka harus diberikan jawaban, ya, jawaban yang tegas agar kita bisa menanggapinya dengan cara yang tepat. Ya, sekali lagi untuk hal yang pertama kita katakan, ya, jadi kalau kita gunakan sudut pandang tadi itu menjadi tidak tepat gitu ya. Balil wa'id, maaf belum sampai situ ya. Wal wa'idu tsabit fi mahallil khilaf ala ma dzakarnahu min at-tafsir. Pokoknya ancaman yang jelas fi mahallil khilaf, dalam persoalan yang kontroversi, ala ma dzakarnahu, intinya adalah sebagaimana telah kita jelaskan sebelumnya. Ya, min at-tafsir dengan segala rinciannya. Balil wa'id innama jaa'a 'alal fa'il. Yang namanya ancaman kan pokoknya berlaku bagi orang yang melakukan perbuatan. Itu secara asal muasal. Wa uqubatu muhallilil haram fil asri a'zam. Benar bahwa hukuman bagi orang yang menghalalkan perbuatan haram, ya, menghalalkan perbuatan haram fil asri, secara asal a'zam min uqubati fa'ilih, lebih besar daripada perbuatan orang yang sekedar melakukannya. Artinya secara timbangan hukum, ulama yang tadi menghalalkan yang haram tadi itu lebih berat konsekuensinya daripada orang yang awam. Itu secara hukum asal memang demikian. Min uqubati fa'ilihi min ghairi i'tiqad. Tetapi sekali lagi, fi haqqil ulama ada berlaku afullah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya kenapa orang yang berhak untuk bisa menetapkan ijtihad, satu ijtihad itu orang-orang yang betul-betul harus sudah qualified. Karena sekali dia itu tidak qualified, itu akan fatal sekali hukumannya gitu loh. Jadi makanya tidak mudah melekatkan status keulamaan pada diri seseorang, terutama untuk diri kita, ya. Untuk diri kita, ya. Kenapa kita harus selalu berendah hati untuk tidak mudah melekatkan itu pada diri kita, gitu. Banyak ulama yang sudah jelas ulama tapi mereka mengatakan innama nahnu thalabatul ilm, padahal kita tahu mereka ulama dan keulamaan mereka diakui oleh para ulama yang lain, tapi tetap saja mereka mengatakan kami hanya para penuntut ilmu. Demikian juga Syekh Albani, innama ana thalibul ilm, saya hanya seorang penuntut ilmu saja, padahal beliau salah satu pakar hadis terhebat di abad ini, ya. Tapi tetap saja, ya, itu disampaikan oleh para ulama. Kenapa demikian? Ya, karena ketika seseorang sudah bisa beristihad, maka dia dapat satu kemakmuran, ya, satu kemakmuran dalam persoalan hukum gitu loh. Sekali lagi, dia dapat pemaafan untuk perbuatan yang sebenarnya lebih besar dosanya pada dirinya dibandingkan orang lain. dia menfatwakan dengan segala ilmunya, salah dia. Yang ngikutin kan banyak gitu. Tanggung jawabnya kan berat. Apakah enggak kena nanti mansana sunnatan sayyi'atan, orang yang melakukan satu kebiasaan yang buruk. Ya. Fa alaihi wizruh, dia akan dapat dosanya. Wa auzaru man ittaba'ahu, dan dosa-dosa orang yang ngikutin dia. Kan seharusnya kena gitu loh. Tetapi dengan kapasitas ijtihad yang dia miliki, akhirnya dia terbebas dari dosa-dosa itu, bahkan dapat pahala. Hebat enggak? Hebat. Makanya untuk bisa sampai ke situ enggak gampang. Dan orang tidak boleh bermudah-mudah. Makanya bahasa tawaduk para ulama itu luar biasa. Ya, seorang Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, ya, itu membiasakan murid-muridnya untuk selalu berbahasa secara rendah hati seperti tadi. Hadzal ladzi yatma'innu ilaihi qalbi, ya. Jadi gunakanlah bahasa yang jauh lebih santun dalam menetapkan persoalan hukum. Kita enggak boleh bermudah-mudah, misalnya begini mengatakan. Jelas ini perbuatan tidak ada tuntunannya. Ya. Saya sudah baca misalnya kutubu sittah, saya sudah baca ini segala, tidak ada satu pun di antara kitab-kitab tersebut. Padahal betul enggak? Kita telah meneliti satu persatu. Ya, hadis-hadis Bukhari yang jumlahnya tanpa diulang-ulang sekitar 4.000, 5.000, ya. Muslim ya sekitar 6.000, 7.000. Musnad Imam Ahmad min baini salasin ila 40 alaf, antara 30 sampai 40 ribu hadis, belum lagi kitab-kitab hadis yang lain. Benar enggak? Saya katakan gini, ini sebagai contoh nih. Ini supaya kita memahami ketawaduan, memahami arti ketawaduan. Pernah enggak kita baca buku? Kita baca dari awal sampai akhir. Ya, kita udah baca. Kemudian satu bulan, dua bulan kemudian kita ulangin, baca lagi. Kok sepertinya sih saya belum baca yang bagian ini. Lalu diulangi lagi. Kita baca lagi. Loh, kayaknya saya belum baca bagian ini. Pernah enggak kita ngalamin kayak gitu? Ya, kalau orang yang senang membaca akan sering mendapatkan hal yang semacam itu. Itu tandanya ada banyak hal yang terluput dari sesuatu yang kita baca. Apalagi yang belum hafal sama sekali, yang sudah hafal saja. Saya pernah menghafal satu kitab hadis seluruhnya dari awal sampai akhir gitu. Saya hafal hadis-hadisnya, ya. Ketika dites sama itu, hafal semuanya. Ketika kemudian seseorang menyebutkan hadis tersebut, seolah-olah saya tidak pernah membacanya dalam kitab tadi, padahal saya hafal. Hanya pada saat itu tiba-tiba saja blank hafalan saya terhadap hadis tadi. Sekali lagi, ini yang udah hafal, apalagi yang belum hafal. Nah, jadi makanya perlunya ketawaduan, ya. Sebatas yang saya tahu, sebatas yang saya pelajari, sebatas itu kayaknya tidak ada. Nah, ini adalah bentuk bahasa ketawaduan, supaya kita itu tidak mudah terjebak pada penetapan status yang belum saatnya kita. Walladzi yatma'innu ilaihi qalbi, itu ungkapan yang sering disampaikan Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, diajarkan kepada murid-muridnya. Saya merasa nyamanlah dengan pendapat kayak gini, ya. Pendapat yang bagi saya nyaman itu seperti ini. Jadi kata beliau, indi itu boleh gitu loh. Tapi orang harus hati-hati. Indi itu menurut saya. Menurut saya ini gak apa-apa. Itu boleh. Kita gak bisa semerta-merta menyalahkan orang. Sok tahu, sok alim, gak boleh. Itu boleh saja. Tetapi secara bahasa ketawaduan, ketika seseorang menghindarinya atau setidaknya mengurangi bahasa seperti itu akan jauh lebih baik. Ya. Kita kembali ya kepada pembahasan. Fa'idha jaza an yakuna tahrimu thabitan fi suratil khilaf, ولا يلحق المحلل المستهد عقوبة ذلك الإحلال. Kalau seandainya diperbolehkan menetapkan keharaman pada persoalan yang ada kontroversinya, ولا يلحق المحلل المستهد, sementara ulama yang menghalalkan sebagai ahli ijtihad tidak terkena ancaman uqubah, hukuman ذلك الإحلال للحرام, akibat dia menghalalkan perbuatan yang haram tadi, li kaunihi ma'zuran fihi, karena dia mendapatkan udzur, la alla yulhaqal fa'ilu wa'idu dzalikal fi'li aula wa ahra, maka orang yang sekadar melakukan perbuatan itu saja, ya, faal faal faal la yulhaqal fa'ilu wa idu dzalika aula wa akhra. Secara asal ya, orang yang melakukan perbuatan itu sementara dia tidak dalam posisi beristihad, hanya ngikutin fatwa, bukan dia mengambil hukum loh, dia ngikutin saja pendapat, maka dia lebih mudah diampuni. Ini titik yang penting ya sebutkan. Tadi kan kita sebutkan ya, kalau orang belum alim kemudian dia berusaha beristihad lalu dia salah, itu dia tetap dosa gitu loh. Enggak dapat istihad, pahala istihad sama sekali karena dia belum kapasitasnya. Tapi, ini ada tapinya. Kalau seseorang itu salahnya karena dia mengikuti orang yang alim, yang kemudian orang yang alim itu salah, maka kesalahannya lebih ringan. Ya, kesalahannya lebih ringan dengan catatan dia betul-betul ngikutin orang alim tersebut secara ikhlas. Ya, bukan tatabbu' zillat al-ulama, bukan mengikuti ketergelinciran ulama, ingat ya. Mengikuti ketergelinciran ulama yang sudah sering kita bahas, sengaja nyari yang gampang gitu. Ada 10 ulama mengharamkan, satu menghalalkan, dia milih yang ini aja lah, kan ini enak, enggak haram. Bukan itu yang dimaksud. Tetapi betul-betul seseorang itu melihatnya secara ilmiah. Pendapat yang menghalalkan lebih sedikit, yang mengharamkan lebih banyak, ternyata dia lebih setuju dengan pendapat ini, yang akhirnya dia tergelincir. Maka orang ini dosanya lebih ringan. Ya. Dengan catatan karena dia sekadar berbuat, sementara dia bukan menetapkan itu berdasarkan keyakinan ijtihadiyah dia. Jadi artinya orang alim bisa punya posisi yang lebih baik dengan keilmuannya. Nah, orang yang tidak alim juga bisa gitu loh. Makanya intinya itu sadar diri dengan posisi itu aja. Sadar diri dengan posisi orang yang alim, sadar diri ya bahwa dengan kealimannya dia harus berhati-hati dong untuk menegaskan perbuatan ini haram atau tidak gitu. Karena akibatnya akan jelek gitu. Kalau seandainya yang haram akhirnya dikatakan halal padahal haram. Harus berhati-hati. Tahu diri. Orang yang tidak alim juga tahu diri gitu. Karena dia tidak alim, jangan gampang-gampang mengatakan menurut saya lalu dia beristihad dan lain sebagainya, akhirnya dia menghalalkan yang diharamkan oleh Allah. Hati-hati. Ya, karena posisinya bukan itu. Si alim harus tahu diri bahwa amanah ilmunya berat. Si tidak alim juga harus tahu diri bahwa dia bukan posisinya untuk beristihad. Nah, kita kembali ya kepada persoalan. Wa kama lam yalzam dukhulul mujtahidi tahta hukmi hadha tahrim. Ketika seorang ahli istihad tidak bisa dipastikan terjerumus kepada keharaman tadi dengan segala konsekuensinya, minaz zammi, celaan wal iqab, hukuman wa ghairi dzalik dan lain-lain, lam yalzam dukhulu tahta hukmihi minal wa'id, bahwa dia tidak harus mendapatkan ancaman dari perbuatan tersebut, idza laisal wa'id illa naw'an minaz zammi wal iqab, karena pada hakikatnya ancaman itu ya, ancaman yang ada di dalam hadis itu adalah merupakan bentuk kecaman dan bentuk hukuman. Fa in jaza dukhuluhu tahta hadzal jins fama kana jawab an ba'di anwa'ihi kana jawaban an ba'dil akhar. Maka kalau kita katakan bahwa ancaman itu tidak berlaku pada satu konteks, dia juga tidak berlaku pada konteks yang lain. Ya. Kalau hukum itu tidak berlaku pada satu konteks, maka dia juga tidak berlaku pada konteks yang lain. Jadi oleh sebab itu tidak bisa kita katakan sekali lagi pokoknya ancaman-ancaman itu hanya berlaku pada persoalan-persoalan yang disepakati oleh para ulama. Itu tidak benar, ya. Tidak benar bahwa ancaman itu berlaku baik dalam persoalan yang disepakati ulama atau tidak disepakati oleh para ulama. Persoalan para ulama itu kemudian mendapatkan ampunan itu adalah hal yang lain. Tidak terkait sama sekali dengan berlakunya ancaman ini dan tidak berlakunya ancaman ini bagi para pelakunya. Wallahu a'lam bishawab. Wala yughnil farqu biqillati dhammi wa kasrati. Begitu juga enggak perlu kita membedakan antara besar kecilnya, ya, celaan, banyak sedikitnya celaan, au syiddatul uqubah, berat ringannya hukuman, wa khiffatuha, fa innal mahzur fi qalili dhammi wal iqab fi hadzal maqam kal mahzur fi katsiri. Karena satu hal yang dilarang tetap saja dilarang, baik itu qalilu dhammi wal iqab, hukuman dan celaannya itu sedikit fi hadzal maqam dalam konteks ini, sama halnya dengan kal mahzur fi katsiri, dengan yang dilarang dan ancaman itu berat. Tetap perbuatan itu ya haram-haram, karena soal berat tidaknya dan sebagainya itu soal konsekuensi akhirat. Jadi enggak ada hubungannya dengan persoalan itu haram atau tidak haram. Bal yalhaquhu diddu dzalika minal ajri wassalaw. Begitu juga kebalikannya dengan pahala dan ganjaran bagi orang yang melakukan perbuatan-perbuatan baik. Asal perbuatan itu dijanjikan pahala, maka dia merupakan perbuatan baik. Jadi bukan berarti yang pahalanya besar baik, ya, kalau yang pahalanya dikit itu kurang baik, enggak, ya. Tetap saja semua itu merupakan perbuatan-perbuatan baik. Ya, begitu juga perbuatan yang ancamannya itu ringan atau berat, tetap saja perbuatan dosa. Ya. Jadi konteks ini sekali lagi tidak mengubah status. Ya. Ini hanya akan dipersoalkan oleh para ulama idza tasadamat mafsadatan. Ini baru diberlakukan kalau nanti ada dua hal bertemu. Ini haram, itu baru kita akan melihat konteks ancaman-ancaman mana yang lebih diharamkan dalam konteks syariat. Itu baru perlu. Ya, ketika ada mafsadatani, dua perbuatan haram yang sama-sama haram bertemu dalam satu titik. Kalau kita tidak lakukan A, kita akan lakukan B. Kalau kita tidak lakukan B, kita akan lakukan A. Otomatis. Orang sekarang bilang buah simalakama. Nah, pada saat itulah memang diperlukan pembahasan tentang berat ringannya perbuatan dosa. Kalau dianggap perbuatan dosa ini lebih ringan, ya udah ini saja yang dilakukan, ya. Kalau ternyata ini yang lebih ringan, ya udah ini saja yang dilakukan. Nah, itu. Tapi kalau konteks perbuatan itu dosa atau maksiat, tetap saja sama sebutannya. Wal lafzul 'am in urida bihil khas. Kalau perbuatan yang umum urida bihil khas, nah, contohnya perbuatan dosa besar, perbuatan dosa, kalau mau dia diberikan kekhususan sebagai bukan dosa dalam satu konteks, la budda min nasbi dalilin yadulu ala takhsis, harus ada dalil yang mengkhususkan. In urida bihil khas fala budda min nasbi dalilin yadulu ala takhsis imma muqtaranin, baik itu secara langsung disebutkan bila khitab pada konteks keharaman itu disebutkan inda man la yujawiju ta'khilul bayan, ya, bagi pendapat ulama yang mengatakan bahwa penjelasan hukum itu enggak boleh dipisah gitu. Jadi pengkhususan itu harus ada di satu tempat. Ini haram nih, ada pengkhususan. Ya, sebagian ulama mengatakan karena disampaikan haram itu pada saat itu, maka pengkhususannya harus saat itu juga. Enggak boleh misalnya pengharamannya di hadis ini, pengkhususannya di hadis yang lain, di konteks yang lain. Ini menurut sebagian ulama. Ta'khirul bayan. Ya, jadi menangguhkan penjelasan yang diperlukan an waqtil hajah, dari waktu dia dibutuhkan, itu enggak boleh. La yajuz. Itu menurut sebagian ulama. Ya. Jadi makanya konteksnya harus sama menurut sebagian ulama. Tapi kita enggak bahas itu loh, ya. Jadi bahas artinya kalau ada pengkhususan dari perbuatan haram, itu harus ada dalilnya. Baik langsung dilekatkan bersamaan dengan penjelasan tentang keharaman tadi bagi yang mengatakan bahwa penjelasan itu tidak boleh ditangguhkan, wa imam wasa fitakhirih, atau dilakukan secara lebih leluasa ilahinil hajah, pada saat memang dia dibutuhkan, pada saat memang dia dibutuhkan. Misalnya pada saat dijelaskan keharaman tadi, pengecualiannya enggak dibutuhkan. Ya, maka udah jelaskan keharamannya. Di waktu yang lain baru dibutuhkan. Jadi enggak apa-apa ditangguhkan ini bagi menurut sebagian ulama yang lain. Jadi intinya adalah bahwasanya kalau ada perbuatan haram yang dikhususkan pada hal tertentu, itu harus ada dalilnya. Imma, baik itu dalil langsung pada saat itu disebutkan atau di tempat yang lain, ya. Disebutkan, harus ada dalilnya. Ini indal jumhur, ya, menurut mayoritas ulama. Wala syakka annal mukhatabin bihadha ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanu muhtajin. tidak diragukan lagi annal mukhatabin, orang yang diajak bicara oleh Nabi dengan hadis-hadis ancaman tadi pada waktu, pada zaman Nabi, pada zaman Nabi, kanu muhtajin, betul-betul membutuhkan ila ma'rifati hukmil khitab, tentang hukum daripada konteks ancaman tadi. Falau kanal murad bil lafzil 'am, kalau seandainya maksud daripada lafal umum tadi, filaknati akil riba misalnya, tentang laknat bagi pemakan riba misalnya, wal muhallil, atau pengharaman dari orang yang menjadi penghalal dari wanita yang ditalak 3 kali. Ini karena enggak ada bahasa Indonesia jadi susah ya. Setiap ya, next page. Ya, next page yang halaman ke-64. Ya. Wa nahwihima, dan yang lainnya, al-mujma'i 'ala tahrimihi, yang sudah disepakati oleh ulama itu perbuatan haram. Wa dzalika la yu'lamu illa ba'da mautin nabi. Jadi para sahabat itu betul-betul membutuhkan tentang konteks hukumnya gitu. Tentang konteks hukumnya tadi. Wa dzalika la yu'lamu illa ba'da mautin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sementara konteks pengkhususan seperti itu misalnya baru diketahui setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa takallamal ummah fi jami'i afradi dzalikal 'am. Lalu para ulama mulai berbicara tentang keumuman-keumuman tadi bahwa itu ada kekhususan. Ada pengecualian, ada pengkhususan. Lakana dzalika, maka itu artinya lakana dzalika qad akhara bi bayani kalamin ila an takallama jami'ul ummah fi jami' afradihi wa hadzal yajuz. Maka itu artinya penjelasan tentang hukum tersebut itu diundurkan terlalu jauh sampai akhirnya orang-orang membicarakan tentang kekhususan tersebut di mana-mana. Itu tidak mungkin, tidak boleh gitu loh. Ya, tidak mungkin itu terjadi hal-hal semacam itu. Kalau ada pengkhususan, harus dong ada keterangannya di masa Nabi, karena para sahabat membutuhkannya pada saat itu. Kalau persoalan tersebut baru muncul belakangan, pengkhususan-pengkhususan tadi, orang sudah banyak berbicara, ya, baru kita cari pengkhususannya pada saat itu, padahal Nabi belum menjelaskan, itu gak mungkin gitu loh. Jadi ada sebab itu, tidak ada pengkhususan bahwasanya ancaman-ancaman tersebut hanya berlaku pada hal-hal yang disepakati oleh umat. Itu gak mungkin. Itu sama sekali gak mungkin ya. Jadi ini satu titik sederhana sebenarnya. Ada satu titik sederhana tapi kita perlu tekankan baik-baik ya. Para ulama sering menjelaskan gitu, bahwa nyaris tidak ada perbuatan yang makruh. Nyaris tidak ada perbuatan yang makruh yang disepakati kemakruhannya pada derajat makruh saja. Tetapi selalu saja ada ulama yang akhirnya mengharamkannya. Saya ulangi lagi ya. Hampir tidak ada perbuatan yang dikatakan makruh. Makruh berarti bukan haram ya. Yang tidak ada ulama yang berbeda pendapat tentang kemakruhannya. Selalu saja nanti ada ulama yang mengharamkannya. Itu pertama. Jadi makanya kita harus hati-hati dengan perbuatan yang dikatakan makruh. Ini makruh, ini makruh, hati-hati loh. Ya. Karena makruh yang betul-betul hanya makruh saja itu nyaris enggak ada. Selalu saja ada ulama yang mengharamkannya. Jadi orang yang melakukan atau sering melakukan perbuatan makruh itu seperti halnya orang yang melakukan perbuatan syubhat akhirnya. Jadi hati-hati. Itu yang pertama. Yang kedua, juga banyak sekali perbuatan-perbuatan haram. Banyak sekali perbuatan-perbuatan haram yang para ulama tidak bersepakat tentang keharamannya. Ya. Bahkan kalau bisa kita tegaskan dengan bahasa yang lebih lugas, hampir semua perbuatan-perbuatan yang haram, ya, itu nanti ada saja ulama yang menyimpang dalam persoalan tersebut. Sampai persoalan-persoalan yang sangat jelas sekali gitu. Nanti ada bab-bab yang terkait dengan perzinaan, minum khamar, ya. Ini kan hal-hal yang signifikan sekali gitu. Saksi palsu dan lain sebagainya. Itu nanti ada saja gitu. Oh, ada loh ulama yang memperbolehkannya. Nikah mut'ah dan lain sebagainya. Ada loh ulama yang masih memperbolehkannya. Sampai jauh dari masa sesudah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal ulama itu ulama yang mu'tabar, yang bisa digunakan pendapatnya dalam banyak persoalan. Tapi dalam persoalan-persoalan tertentu ada saja nanti. Nah, jadi artinya begini, kita harus berhati-hati untuk melakukan perbuatan-perbuatan makruh gitu. Karena jarang perbuatan makruh yang disepakati hanya makruh. Itu satu. Yang kedua, jangan kita itu mudah-mudah menggunakan penghalalan ulama gitu. Karena kalau kita gunakan itu bahaya, bisa jadi hampir semua perbuatan haram akan kita sikat nanti. Karena kalau dicari-cari ada aja nanti dalilnya gitu. Mau mut'ah ada ulama yang menghalalkan mut'ah. Nanti mau minum khamar ada ulama yang menghalalkan khamar. Bahaya banget gitu loh. Bahaya, sangat bahaya sekali. Menghalalkan riba ada nanti ulama yang sampai menghalalkan riba. Baik itu riba an-nasi'ah maupun riba fadl ada ya. Bahkan dalam persoalan-persoalan yang nyaris para ulama sepakat di dalamnya, ada saja nanti yang menganggapnya halal. Jadi dua-duanya itu bagian yang sangat riskan bagi kita kalau kita mau keselamatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan mudah-mudah melakukan perbuatan makruh, itu yang pertama. Jangan mudah-mudah menggunakan penghalalan ulama terhadap satu perbuatan haram. Begitu ada perbedaan pendapat para ulama, kita harus jaga-jagain. Kita harus lebih teliti. Makanya ada istilah al-khuruj minal khilaf. Kenapa al-khuruj minal khilaf ini menjadi senjata penting bagi kita yang merasa diri kita kurang ilmu? Al-khuruj minal khilaf, sekali lagi ya, saya ulangi, khuruj minal khilaf itu keluar dari perbedaan pendapat. Ada ulama yang mengatakan wajib, mengatakan sunnah. Udahlah, usahakan aja, lakukan. Takut-takutnya wajib lagi, ya gitulah. Ada ulama mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh atau tidak haram. Ah, udahlah, tinggalin aja lah. Ya. Nanti jangan-jangan yang benar yang haram lagi. Itu namanya al-khuruj minal khilaf. Memang benar ya, seorang orang yang bisa keluar dari al-khuruj minal khilaf itu berarti derajat keilmuannya sudah lumayan gitu. Ketika orang itu sudah yakin, dia bisa mengatakan enggak, bagi saya ini enggak halal. Enggak haram, enggak apa-apa saya melakukannya. Itu berarti dia betul-betul melakukan secara ilmiah. Tetapi bagi kita yang merasa belum waktunya, masih mengkel dalam ilmu-ilmu keislaman, lebih baik menggunakan kaidah al-khuruj minal khilaf. Jangan karena mau dianggap orang yang enggak perlu lagi dengan kaidah ini karena dia sudah berilmu, maka kita tidak menggunakan apa namanya al-khuruj minal khilaf tadi. Karena al-khuruj minal khilaf ini senjata paling utama bagi masyarakat awam. Ya, kalau udah para ulama berbeda pendapat, nyari yang paling selamat aja lah. Ya, nyari yang paling selamat aja. Jadi kalau seandainya kita melakukannya masih, oh saya menganggap ini belum jelas ya, mana yang benar yang wajib atau enggak wajib, saya berusaha melakukannya. Tiba-tiba dalam melakukannya kita buka tutup gitu lah. Kadang-kadang dilakukan, kadang-kadang enggak gitu lah. Kadang-kadang dilakukan, kadang-kadang enggak. Enggak apa-apa, enggak jadi masalah. Yang penting kita berusaha untuk mencari yang lebih selamat untuk diri kita. Wallahu a'lam bissawab. Selanjutnya, yang ketiga, anna hadzal kalam innama khutibat bihil ummah bihi lita'rifal haram. Jadi intinya bahwasanya hadis-hadis ancaman, anna hadzal kalam, hadis-hadis ancaman tadi, innama khutibat bihil ummah, itu disampaikan kepada umat lita'rifa bihil haram fatastanibahu. Tujuannya sebenarnya kan supaya umat itu tahu itu haram gitu. Jadi kita gak usah lagi berpikir tentang berlaku gak berlaku terlalu jauh gitu. Yang jelas ancaman ini adalah supaya kita ninggalkan perbuatan haram tadi. An hadzal kalam innama khutibat bil ummah li ta'rifal harama fatajtanibuhu wa yastaniduna fi ijma'ihim ilayhi wa yahtajjuna fi niza' bi. Lalu kemudian mereka bersandar kepada ijma' ulama dalam persoalan tersebut, wayahtajuna fi niza'ihim bihi, dan kemudian mereka berhujah dengan hal-hal yang kontroversi di antara para ulama. Maksudnya begini, mereka tujuan daripada hadis-hadis ancaman ini adalah agar ulama agar kita itu bisa meninggalkan perbuatan yang haram. Lalu kita menggunakan apa hal-hal yang disepakati oleh para ulama tentang hal ini? Apa sih yang dijadikan kesepakatan oleh para ulama? Bahwa ancaman-ancaman tersebut menunjukkan perbuatan ini haram. Itu kesepakatan. وَيَحْتَجُّنَ فِي نِزَعِهِمْ بِهِ. Lalu kemudian terjadinya kontroversi di antara mereka, ini membuat kita memiliki alasan untuk tidak mudah mengklaim salah orang yang berbuat salah tadi. Bisa paham di sini ya? Ya, jadi niza, perbedaan pendapat para ulama itu hanya untuk membuka bagi diri kita toleransi besar gitu loh. Toh para ulama masih berbeda pendapat, kalau ada orang melakukannya ya sudah, nggak usah dipandang dengan jelek banget gitu loh. Kenapa dia mengambil pendapat ulama yang udah jelas itu pendapat? Kan seharusnya dia mencari yang lebih selamat, memang harusnya begitu. Nah, tapi dalam memandang orang lain ya udah, biarkan saja. Bagi kita, kita cari yang paling selamat dong, ya. Tapi memandang orang lain kita gunakan tadi, ah masih ada perbedaan pendapat, ya, masih ada ulama yang memang yang berpendapat begitu. Si fulan loh, ya, sudah lama mengaji tapi masih melakukan ini. Lalu kita katakan, eh memang masih ada perbedaan pendapat kok di kalangan para ulama. Siapa tahu dia udah betul-betul yakin dengan, ya, perbuatan tadi dan dia melakukannya. Itu saja, ya. Tetapi ijma para ulama tentang keharaman perbuatan haram dengan adanya ancaman tadi tetap kita pegang gitu. Oleh sebab itu, bagi diri kita lebih baik kita mencari yang selamat. Tapi dalam memandang orang lain, khilaf ini baru digunakan agar kita itu enggak sepaneng. Enggak enak ya hidup itu dengan sepaneng melihat kesalahan-kesalahan orang lain. Enggak enak, ya. Juru dakwah itu tidak boleh seperti itu. Orang yang ingin hidup dalam kebaikan Islam tidak boleh seperti itu. Jangan terlalu sepaneng. Oh, berarti enggak acuh aja ya. Biarin aja, enggak boleh juga. Ya, karena kalau begitu berarti enggak ada amar ma'ruf nahi mungkar, enggak ada keinginan untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar tetap jalan, tapi jangan sepaneng. Jangan terlalu apa namanya tegang gitu dengan terjadinya hal-hal yang kontroversi tadi. Karena saya mengatakan begini, sahabat muslim dan muslimah. Kenapa? Saya sering kali dalam persoalan-persoalan yang diperdebatkan oleh para ulama, meskipun kita mengambil pendapat jumhur ulama nih, mayoritas, misalnya tentang keharaman satu perbuatan atau wajibnya satu perbuatan, kita ambillah pendapat mayoritas ulama. Hanya satu dua ulama yang berpendapat kebalikan. Lalu terjadi fenomena di tengah masyarakat, sebagian orang melakukan perbuatan itu. Ini jangan terlalu banyak diumbar gitu. Jangan terlalu banyak diperdebatkan. Pokoknya jelas haram dan lain sebagainya. Ini dikaji di majelis ilmu aja. Dikaji di majelis ilmu, jangan diumbar di tempat umum. Karena terlalu banyak persoalan jauh lebih penting daripada itu. Saya sudah sering mengatakan, ada orang berdebat habis-habisan tentang sedekap dengan tidak sedekap. Padahal hal yang disepakati dalam sholat jauh lebih banyak kan gitu. Hal-hal yang udah jelas haram dilakukan dalam sholat kan udah jelas banyak. Yang para ulama semuanya sepakat itu haram dilakukan dalam sholat. Ya. Hal-hal yang udah jelas sunnah di dalam sholat itu banyak yang para ulama sepakat. Nah, kalau kita banyak berkutat memperbincangkan hal-hal yang kontroversi tadi, akhirnya kesempatan kita untuk mengajak umat meninggalkan perbuatan yang udah jelas-jelas haram itu menjadi semakin tertutup. Ya, menjadi semakin tertutup. Ya contohnya kita memperdebatkan masalah yang haram dalam jual beli misalnya. Kan ada beberapa jenis. Kemarin saya sebutkan ya tentang drop shopping gitu ya. Kan ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Persoalan kemudian al-lajanatu da'imah, para ulama ini sebagian lebih memilih misalnya untuk yang mengharamkan. Itu kita jadikan sebagai penguat bagi diri kita yang memang mau melakukannya gitu. Ya, yang mau menghindarinya, maaf, bukan mau melakukan, mau menghindarinya gitu. Tetapi jangan terlalu banyak diumbar, karena hal-hal yang udah lebih jelas di dalam persoalan dagang itu banyak. Tentang khianat, bohong, ingkar janji. Ini jadi hal-hal yang akhirnya tidak dipersoalkan, padahal itu udah jelas-jelas haram. Buat apa? Apa gunanya orang menghindari yang namanya drop shopping dengan berpegang kepada pendapat ulama yang menurut dia lebih kuat, ya? Mengabaikan pendapat Ibnu Taimiyah, Imam Syafi'i yang menganggap itu tidak haram misalnya, ya? Buat apa dia berpegang ke situ? Ternyata dalam jual belinya dia bohong, dalam jual belinya ingkar janji, menutupi aib daripada dagangannya. Padahal hal-hal ini sepakat diharamkan, gak ada khilaf di antara ulama. Nah, ini yang bahaya ya. Jadi sekali lagi ini titik penting ya. Nah, jadi adanya ancaman tadi tujuannya agar kita tahu ini haram, supaya kita menjauhkannya. Kita berpegang pada pendapat para ulama bahwa ancaman itu untuk menunjukkan keharaman. Tapi kemudian kita juga bisa berhujah untuk membangun kelapangan hati terhadap perbedaan pendapat yang terjadi ketika memang ada kontroversi. Falau kanatis suratul muradah hiya ma ajma'u alaihi faqat. Kalau seandainya ancaman itu hanya berlaku pada persoalan yang sudah disepakati oleh ulama aja, lakana al-ilmu bil murad mauqufan ala al-ijma'. Ini berarti persoalan ancaman terhadap hadis itu sandarannya itu ijma'. Kalau ada ijma' ulama haram, berarti baru berlaku ancaman hadis. Coba bayangkan, hadis nih sahih, ancaman terhadap perbuatan haram. Nunggu ada ijma' ulama dulu bahwa ini haram, baru kemudian berlaku ancaman tadi. Berarti sandarannya bukan hadis, tapi ijma'nya. Nah ini salah ya, mendahulukan. Fala yasihud ihtijaz bihi qoblal ijma', itu berarti enggak boleh dijadikan hujah sebelum ada ijma'. Fala yakunu mustanadan lil ijma', tidak mungkin ijma' itu dijadikan sebagai sandaran. Di anna mustanadal ijma' yajibu ayyakuna mutaqaddaman alaih. Karena kan ijma' itu itu harus ada pendahulunya ya. Harus ada pendahulunya yang kemudian melahirkan ijma' tersebut. Li'anna mustanadal ijma' yajibu ayyakuna mutaqaddaman alaihi. Fayamtani uta'akhuruhu anhu. Tidak mungkin itu terjadi sesudahnya. Yajibu ayyakuna mutaqaddaman fayamtani fa'innahu yufdi ila dauril batil. Karena ujung-ujungnya akan menjadi kebatilan. Fa'inna ahlal ijma' hina izin la yumkinuhum al-istidlal bil hadis. Karena kalau begitu, orang-orang yang berijma' itu tidak bisa berdalil. Orang-orang yang ahlul ijma' tadi ya, yang mereka itu memang berkapasitas untuk melakukan ijma' tadi, para ulama tadi, tidak bisa berdalil dengan hadis. Ala suratin, terhadap hal apapun, hatta ya'lamu, sampai mereka sepakat, tahu, annaha, ya, bahwa itu sudah disepakati di antara para ulama. Jadi paham di sini ya? Jadi gak mungkin, kalau mustanad sandaran itu adalah ijma', itu gak mungkin. Ya. Ulama harus sepakat dulu, enggak ada ulama sedikit satupun ya yang mengatakan itu halal, baru berlaku ancaman hadis tadi. Itu enggak bisa gitu loh. Karena ijma' itu kan dibangun berdasarkan pendahulu-pendahulu yang panjang gitu loh. Jadi enggak mungkin orang-orang ahlul ijma' itu akhirnya meninggalkan semua hadis ancaman sampai mereka berijma' dulu gitu loh. Kan enggak mungkin gitu ya. Hatta ya'lamu annaha muradah wala ya'lamuna annaha muradah hatta istami'u. Tidak mungkin para ulama itu hanya akan mengerjakan satu hadis sampai mereka yakin itulah yang dimaksud dengan hadis tadi, dan sementara untuk mengetahui itu mereka harus berijma' dulu. Fasarul istidlal mauqufan 'ala ijma' qablahu. Berarti dasarnya itu harus ada ijma' pendahuluan sebelum ijma' tadi. Wal ijma' mauqufan 'ala istidlal qablahu. Jadi harus ada dalil-dalil yang menunjukkan ijma', adanya ijma' terhadap perbuatan tadi. Idza kana al-hadis wa mustanaduhum fa yakunu syai' mauqufan 'ala nafsi. Tapi kalau sandarannya adalah hadis, fa yakunu mauqufan 'ala nafsihi, maka ancaman itu berlaku asalkan hadis itu sahih, ya. Jadi sandaran itu hadis, kalau hadisnya itu sahih maka berlaku ancaman tersebut. Fa yamtani wujuduhu wa la yakunu hujjatan fi mahallil khilaf, ya. Kalau mustanadnya adalah ijma, yamtani wujuduhu, hal itu enggak akan berlaku fi mahallil khilaf, pada persoalan-persoalan kontroversi. Jadi annahu lam yurad, karena itu bukan yang dimaksud di dalam ijma. Wa hadza ta'tilul hadis ani dilalah alal hukmi fi mahallil wifaq wal khilaf. Akhirnya itu akan mempetieskan, akan meniadakan indikasi dari satu dalil untuk menunjukkan hukum tersebut, baik itu dalam persoalan yang disepakati maupun dalam persoalan yang kontroversi. Kenapa dikatakan begitu? Hal yang sudah disepakati misalnya, oleh para ulama, masih harus ditunggu dulu gitu. Ada enggak ulama yang nanti akan menentangnya gitu? Sampai kapan ini akan berhenti gitu loh? Kalau tiba-tiba muncul ada satu ulama yang kemudian menghalalkannya, batal lagi pengamalan hadis tadi. Ini bahaya banget ya. Ini bahaya banget. Wadzalika mustalzim, karena persoalan itu saling kait mengait ya. Saling harus mengharuskan, saling pasti memastikan. Wadzalika mustalzimun alla yakuna syai'un minan nusus, ya, next page. Maka ini artinya segala sesuatu yang terindikasikan dalam nas-nas, ya, halaman ke-65. Fiha taghlidzul fi'li, yang di dalamnya ada ancaman dari satu perbuatan, afada tahrimu dzalikal fi'li, ya, afada tahrimu dzalikal fi'li, wa dzalika mustajin alla yakuna syai'un minan nusus. Itu artinya, maaf ya, itu berarti mewajibkan bahwa segala sesuatu yang ada dalam nas yang di situ ada ancamannya, alla yakun, ya, alla yakun syai', itu tidak berlaku, ya, tidak berlaku bagi kita. Wa hadza batilun qat'an, itu jelas pendapat yang batil, ya. Jadi sekali lagi, kalau seandainya ijma' yang dijadikan sebagai sandaran, ya, mungkin bagi yang belum pernah belajar ijma' nanti agak kabur sedikit persoalannya. Jadi setiap satu titik ini sebenarnya ada hal yang harus kita jelaskan. Tapi kalau kita jelaskan semua nanti terlalu panjang gitu ya. Jadi begini ya, jadi secara ringkas saja saya jelaskan. Jadi ijma itu kan persoalan yang sangat halus sekali. Jadi ijma itu ijma hakiki, ijma yang betul-betul hakiki itu sulit dicari. Selain daripada ma'ajma' alaihi sahabat, selain hal-hal yang menjadi ijma' di kalangan para sahabat. Kalau udah ijma' di kalangan para sahabat seluruhnya di zaman Nabi, itu baru bisa dikatakan ijma' yang hakiki. Karena ijma' yang selanjutnya terjadi setelah zaman para sahabat, itu sulit dikatakan sebagai ijma' hakiki. Karena akan selalu ada ulama-ulama yang datang belakangan. Mungkin di masa tabi'in dan tabi'ut tabi'in, itu dianggap ijma'. Di zaman tabi'in ijma, di zaman tabi'ut tabi'in ada yang kemudian menentangnya. Di zaman tabi'ut tabi'in itu sudah ijma, nanti ada lagi sesudahnya menentangnya. Begitu seterusnya. Maka para ulama mengatakan aksar ma ujmi'a alaihi minal umur fahuwa al-ijma' as-sukuti. Kebanyakan dari ijma yang terjadi itu namanya ijma' sukuti. Ijma' sukuti apa? Sementara ijma' karena enggak ada yang belum ketahuan ada yang nentang. Nah, ini bahaya. Kalau ijma' itu dijadikan sebagai dalil untuk menyatakan bahwa ancaman hadis itu baru berlaku, maka ini bahaya banget. Hadis-hadis ancaman ini bahaya banget. Semuanya akan dipetieskan. Nunggu dulu. Tunggu dulu, ada ulama enggak yang nentang? Ada ulama enggak yang nentang? Begitu ketahuan satu aja yang enggak sependapat, meskipun itu pendapat yang sangat aneh, sangat langka, enggak berlaku lagi. Jadi ini sangat bahaya sekali ya. Jadi tidak boleh. Jadi hadis intinya hadis ancaman itu tetap berlaku ketika itu sudah jelas indikasinya, sudah jelas keharamannya, hadis itu hadis sahih, para ulama sudah mengatakan itu berlaku. Jadi adanya sebagian ulama yang tidak menyetujuinya itu sama sekali tidak mempengaruhi ya. Ada pemaafan bagi ulama-ulama yang salah, tetapi berlakunya hadis tersebut tetap berlaku. Yang keempat, anna hadza yastalzimu alla yuhtajja bi syai'in min ahadhihi al hadis illa ba'da al ilmi bi anna ummat ajma'at ala tilka surah. Konsekuensinya kalau pendapat itu kita ambil, ini sebenarnya hampir sama dengan sebelumnya, cuman ini lebih dibungkus dalam satu kesimpulan. Wa anna hadza yastalzim, ini mengharuskan, alla yuhtajja bi syai', segala sesuatu dari satu pun daripada hadis ini tidak bisa dijadikan hujjah illa ba'dal ilmi, kecuali setelah diketahui bi annal ummata, bahwa seluruh umat ajma'at ala tilkal surah, sepakat dengan konteks hukum tersebut. Fa idzan as-sadr awwalu yajuzu lahum ay yahtaju biha. Fa idzan as-sadr awwalu la yajuzu lahum ay yahtaju biha. Dengan alasan itu, maka orang-orang yang ada pada generasi pertama dulu, mereka yang paling enggak bisa menggunakannya sebagai dalil, sebagai hujjah. Bal la yajuzu wa la yajuzu ayahtaja biha man yasmauha min fi Rasulullah. Bahkan orang yang pertama kali mendengar dari murid Rasulullah pun enggak bisa mengamalkan hadis ancaman tadi. Ya. Wa la yajibu 'ala ar-rajuli idza sami'a misal hadzal hadis, siapapun yang mendengar hadis seperti tadi, ya, itu tidak diperbolehkan. Ya, wala wajibu ala rajuli idza sami'a misal hadzal hadis, dan maaf ya, saya ulang lagi ya. Dan orang yang mendengar seperti hadis ini, wawah jadi kasir min ulama qad amilu bihi, meskipun dia mendapatkan ulama sudah mengamalkan hadis tersebut, walam ya'alam lahu mu'aridon, sementara tidak dia tidak mendapatkan orang yang menentangnya, alla ya'mal bihi, tetap enggak boleh mengamalkan juga, tetap tidak boleh meyakini juga, hatta yabhasa andu, tapi kerjanya hanya terus mencari adakah ulama yang tidak sepakat. Hal fi aktaril ardi, apakah di seluruh bumi ini man yukhalifu, ada ulama yang menentangnya? Ya, kama la yajuzu lahu ayahtajja bihi fi masalatin bil ijma' illa ba'dal bahsir tam. Itu artinya sampai ijma' itu sendiri pun enggak boleh diamalkan sampai dibahas lagi dan diyakini tetap tidak ada orang yang menentang ijma' tersebut. Ya, jadi intinya ini bahaya besar ya. Ini bahaya besar sekali lagi. Ungkapan yang semacam itu tidak bisa dijadikan sebagai alasan, ya. Jadi hadis-hadis ancaman itu tetap berlaku. Wa idzan yabtulul ihtijaj bi hadis Rasulillah. Jadi kan dikatakan tadi ya, generasi pertama ini lebih enggak bisa kan. Karena mereka baru awal-awal saja. Kemungkinan orang yang menentang mereka jauh lebih banyak gitu kan. Jadi di zaman Nabi misalnya, orang yang mendengar satu ancaman dalam hadis enggak bisa ngamalkan karena umat yang ada sesudah mereka itu jauh lebih banyak. Sehingga kemungkinan akan ada yang menentang akan jauh lebih besar. Maka mereka orang yang paling enggak bisa mengamalkan hadis ancaman. Jadi sekali lagi, ini konteks yang enggak boleh sama sekali ya. Kita lanjutkan, wa idzan yabtulul ihtijaj, dengan cara itu yabtulul ihtijaj, kita tidak bisa berhujah sama sekali. Bi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi mujarradi khilafin wahid, hanya semata-mata adanya satu perbedaan pendapat yang keluar dari satu mulut minal mustahidin, dari seorang mustahid. Wa yakunu qaulul wahid, ucapan seorang ahli istihad, mubtilan li kalami Rasulillah, itu membatalkan ucapan Nabi. Membatalkan ucapan Nabi atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa muwafaqatuhu muhaqqiqatun. Persetujuan orang ini yang akhirnya muhaqqiqatun, bisa merealisasikan sabda Nabi. Ya, jadi misalnya ada ulama satu nih, ya, yang tidak sependapat bahwa perbuatan itu haram. Padahal Nabi udah jelas ngancam. Ini harus ditunggu dulu, ya. Kalau perlu diajak musyawarah dulu dia, sampai dia menyetujui itu haram, barulah berlaku hadis Nabi. Kalau enggak berlaku hadis Nabi, ya. Konyol enggak? Ya konyol banget gitu ya. Wa idza kana dzalikal wahid qad akhta. Kalau orang yang satu itu ternyata salah, sara khata'uhu, maka kesalahannya itu mubtilan di kalami Rasulullah. Kesalahan ulama yang tadi itu membatalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza kulluhu batilun bid-darurah. Semua itu secara substansial, secara pasti adalah batil, tidak dapat diterima. Fa innahu in qila la yuhtaju bihi illa ba'dal ilm bil ijma'. Kalau orang masih mengatakan itu tidak bisa dijadikan dalil kecuali setelah diketahui adanya ijma', sarat dilalatun nusus mauqufatan ala ijma', itu artinya seluruh nas-nas yang ada bergantung pada ijma' ulama. Wa huwa, nah ini yang uniknya ya, kalau itu dijadikan sebagai hukum, huwa khilaful ijma', justru bertentangan dengan ijma' para ulama. Karena para ulama berijma', satu hadis Nabi yang sahih itu diberlakukan tanpa perlu menunggu adanya ijma' ulama. Itu ijma' ulama. Ya. Jadi ijma' ulama justru menetapkan kebalikannya. Ijma' ulama menetapkan gak perlu nunggu ijma' sampai hadis itu berlaku. Ya. Jadi orang yang berpendapat begitu justru bertentangan dengan ijma' para ulama. Wahina idzin fala yabqa linnusus dilalah. Cara itu kalau digunakan, dipaksakan untuk digunakan, berarti setiap nas itu enggak punya indikasi. Fa innal mu'tabar innama huwal ijma', karena yang dijadikan sandaran hanya ijma', wan nasu adimut ta'sir. Nas itu sendiri ya, secara satuan itu tidak bisa memberikan pengaruh hukum sama sekali. Fa in qila yuhtaju bihi id la yu'lamu wujudul khilaf, fa yaqulu qawlu wahidin minal ummati mubtilan li dalalatin nas. Lalu kalau orang itu menjawab, oh ya okelah, enggak apa-apa dijadikan sebagai hujah ya, selama tidak ada perbedaan pendapat enggak apa-apalah, enggak perlu nunggu. Kalau hanya sebatas itu saja juga enggak benar. Fayakunu qawlu wahidin minal ummah. Karena kalau nanti muncul satu ulama yang kemudian menentangnya, mubtilan li dinaratis das, hari itu kembali batil, tidak bisa dilaksanakan. Jadi tetap sama sekali tidak bisa perbedaan pendapat dari para ulama itu memengaruhi satu ketegasan dalam hadis, itu tidak bisa. Ini penting enggak sih dibahas? Penting banget gitu lah. Ya, jadi penting banget. Jadi peringatan-peringatan yang ada di dalam hadis itu sangat penting buat kita. Kita mendengar penjelasan ulama yang mu'tabar. Kita belum nih, belum dekat pendapat para ulama yang lain. Baru ulama, satu ulama saja. Misalnya Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas menjelaskan tentang satu hukum haram dalam bukunya. Itu sudah kita membangun rasa takut kita, kehati-hatian kita untuk meninggalkan. Padahal kita belum mendapatkan penjelasan para ulama yang lain. Itu asal-muasalnya begitu. Tapi coba kalau kita berpendapat bahwa segala sesuatu itu kan ada khilaf, mungkin berpotensi adanya khilaf. Begitu dengar hadis larangan, benar enggak dilarang? Ada khilaf enggak di kalangan para ulama? Jadi kesannya meremehkan hadis. Kesannya meremehkan ancaman dalam hadis. Kesannya meremehkan perbuatan yang jelas haram berdasarkan satu hadis. Karena khilaf para ulama itu selalu dicari-cari untuk meringankan perbuatan-perbuatan haram yang dia lakukan. Jadi setiap kita mendengarkan satu hadis yang ada ancaman terhadap perbuatan haram, takut dulu aja gitu. Soal kemudian kita belajar, ternyata ada juga ulama yang menghalalkan. Enggak serta-merta pada saat itu berarti enggak apa-apa lah kita lakukan, enggak juga gitu. Ya. Kita selidiki lagi mana pendapat jumhur, mana yang pendapatnya paling kuat dan mana yang paling banyak diambil oleh para ulama yang terpilih. Itu yang harus kita cari dulu gitu loh. Kalau gitu masih kita dapatkan, udah tahan diri dulu gitu loh. Sampai suatu saat memang keilmuan seseorang itu sudah mapan, dia yakin betul bahwa perbuatan itu memang tidak haram, ya sudah. Ya, kemudian dia bisa menggunakan itu sebagai hujah ketika keilmuan itu sudah sangat jelas buat dirinya. Jadilah dia bagian dari orang yang menganggap halal bersama satu dua ulama lain yang menganggap itu perbuatan halal. Tapi bagi yang belum sampai kapasitasnya seperti dia, jangan ngikutin dulu gitu loh. Ya, jangan mudah ngikutin dulu. Jadi hadis-hadis ancaman itu yang jelas ketakwaan seseorang kan begini. Kita masalah dunia aja. Masalah dunia. Kita makan makanan nih, ya, makanan yang lazim dimakan. Kemudian ada satu aja orang dari kalangan medis yang mengatakan bahaya dari makanan itu. Ini belum kita dengar nih pendapat yang lain. Kita tanyakan, takut gak kita makan makanan itu? Pasti takut kan? Padahal kita belum mendengar dari yang lain loh. Udah takut. Saya udah mulai nih ngurang-ngurangin makanan itu. Karena saya mendengarkan penjelasannya luar biasa ilmiahnya. Baru satu nih. Belum ada penyeimbangnya dari yang lain. Kita sudah khawatir. Itu masalah dunia. Nah kenapa dalam masalah akhirat, kita mendengar ancaman dari satu hadis, selalu kita menganggap ringan. Hanya dengan menganggap potensi adanya perbedaan pendapat ulama. Atau hanya karena kita dengar satu ulama menganggapnya halal. Ngeri gak? Gitu loh. Bagaimana kalau itu kita kembalikan dalam persoalan duniawi? Seluruh ahli medis nih, mayoritas mengatakan ini berbahaya. Lalu muncul satu dua yang mengatakan gak bahaya. Pasti dong, kita lebih yakin dengan pendapat yang banyak. Dengan penjelasan mereka yang secara ilmiah. Ya. Untuk jaga-jaga. Nah, kalau untuk dunia kita masih menggunakan kata jaga-jaga, kenapa itu tidak digunakan dalam persoalan-persoalan akhirat? Jadi itu intinya ya. Wal khamis yang kelima. Nah, ini mungkin bagian yang akhir ya. Innahu imma ayyushtarata fi syumuli al-khatab i'tiqad jami'il ummati litahrim au yaktafi bi'tiqadil ulama. Sekarang begini, innahu ayyushtarata fi syumuli al-khatab i'tiqad jami'il ulama litahrim. Apakah disyaratkan berlakunya satu konteks perbuatan haram dengan keyakinan seluruh ulama itu haram, imma yaktafi bi'tiqadi ulama, atau cukup dengan keyakinan banyak atau sebagian besar ulama. Fa in kana al-awwal lam yajuz ay istadalla 'ala at-tahrim bi haditsil wa'id. Kalau kita ambil pendapat yang pertama, berarti kita tidak boleh sama sekali menetapkan keharaman dari satu perbuatan dengan hadis-hadis yang menjelaskan ancaman perbuatan tersebut secara mutlak. Hatta yu'lama anna jami'al ummah, sampai diketahui seluruh umat, ya, hatta nasyin, sampai ulama-ulama yang ber, yang tumbuh berkembang bil bawadi, di daerah-daerah badui yang jauh, ya, al-ba'idah, wadakhirina fil islam minal muddatil qariba, atau orang-orang yang, ulama-ulama yang dari kalangan yang yang mu'alaf-mu'alaf yang baru masuk Islam, qad taqadu anna hadha muharram, bahwa perbuatan tersebut memang haram bersama kesepakatan mereka, ya. Itu konsekuensinya kalau kita kiri pendapat bahwa pengharaman itu membutuhkan kesepakatan keyakinan ulama terhadap keharaman tadi. Wa hadza la yaquluhu muslim, enggak ada muslim yang akan mengatakan itu. Bal wala akil, orang berakal, yang berakal pun enggak akan mengatakan itu. Fa innal ilma bihadza syarti muta'azzir, syarat itu tidak bisa diberlakukan sama sekali. Muta'azzir, muta'azzir itu enggak mungkin, mustahil. Muta'azzir itu mustahil. Fa in qila yaktafi bi i'tiqadi jami' yaktafi bi i'tiqadi jami' ulama, qila lahu innama ushtirita ijma'ul ulama. Kalau dikatakan yaktafi bi i'tiqadi jami' ulama, kalau dikatakan bahwa pengharaman itu hanya cukup dengan keyakinan seluruh ulama, qila lahu, jawabannya adalah innama ushtirita ijma'ul ulama hadran min ayyashmal al-wa'id ala ba'd al-mustahidin. Disyaratkannya ijma' para ulama itu tujuannya adalah agar orang-orang yang beristihad dan salah itu tidak termasuk di dalamnya. Wa in kana mukhti'an, seandainya orang itu salah. Wa hadza bi ainihi, ya, konteksnya sesudahnya. Next page. Next page. Ini adminnya enggak boleh lari nih, ya. Soalnya di tangan saya enggak ada naskahnya. Ya, ini adminnya jangan lari, jangan ketiduran, ya. ya. 67, ya, betul, ya. Ya, maka dikatakan di sini sebelumnya lagi. Ya, sampai situ dulu. Ya. Kita ulangi lagi, ya. Ini syaratan najma'ul hadran. Hadran ayyashmal wa'id ba'd al-mustahil wa in kana mukhti'an. Wa hadha bi 'ainihi mawjudun fi man lam yasma' dalil tahrim. Anggapan semacam ini, ya, yang diperlukannya ijma' ulama agar orang-orang yang beristihad orang-orang yang beristihad itu tidak terkena ancaman tadi. Hadza mawjudun, itu bisa berlaku fi man lam yasma' dalil tahrim min al-'amah. Bagi kalangan awam yang memang tidak pernah mendengar dalil tentang keharaman tadi. Fa inna mahdzur syumul al-lahma li hadza ka mahdzur syumul al-la'n li hadza. Maksudnya begini. Jadi ketika ada orang berpendapat bahwasanya ijma' ulama itu dibutuhkan. Ijma' ulama itu dibutuhkan agar ulama-ulama ahli ijtihad itu tidak terkena ancaman hadis-hadis tersebut, maka hal tersebut juga ada dan berlaku bagi kalangan masyarakat awam yang tidak mengetahui dalil, gitu. Harus ada ijma' di kalangan mereka juga bahwasanya perbuatan tersebut memang haram, baru berlaku juga bagi orang awam. Ya, bisa paham di sini, kan? Ya. Karena orang awam itu kan ada yang enggak tahu dalil. Nah, orang ulama juga ada yang enggak tahu dalil, gitu. Ya. Kalau ijma itu dibutuhkan agar perbuatan itu dijelaskan itu haram, supaya ulama-ulama yang enggak tahu ini dapat uzur, maka itu juga berlaku bagi masyarakat awam. Karena masyarakat awam itu ada juga yang tahu dalil, ada yang tidak tahu dalil. jadi ujungnya akan ruwet, semakin ruwet saja gitu persoalannya. Jadi nggak bisa kita sekali lagi mengatakan ancaman dari satu dalil hanya berlaku ketika para ulama berijma tentang haramannya. Itu tidak mungkin, itu tidak mungkin terjadi, ya, itu tidak mungkin terjadi. Ketika hukum itu diberlakukan di kalangan para ulama, maka juga akan berlaku di kalangan masyarakat awam. Seorang awam akan mengatakan, toh nggak semua orang Islam juga tahu, ya, jadi saya juga nggak apa-apa dong. Bagi dia itu menjadi halal, bagi dia itu menjadi halal kecuali ketika seluruh masyarakat awam juga menetapkan keharamannya. Ini tidak benar, ya, tidak benar, ya, itu sama sekali tidak benar. Wala yanja min hadzal ilzam ay yuqalu dzalika min akabiri al ummah wa fudala'is siddiqin wa hadza min atrafil ummah wa 'amatiha. Karena la yanja min hadzal ilzam, hukum sebab akibat tersebut itu tidak bisa menyelamatkan seorang pun di antara ulama maupun masyarakat umum. Dzalika min akabiri al ummah wa fudala'is siddiqin, baik mereka yang dari kalangan para ulama wa fudala as-siddiqin, dan kalangan-kalangan yang memiliki keutamaan dari orang-orang as-siddiq, wa hadha min atrafil ummah wa amatiha, sementara sisi yang lain mereka adalah atrafil ummah, kalangan pinggiran, atraful ummah. Ya, atraful ummah itu masyarakat pinggiran, wa amatiha dan masyarakat awam, akar rumput. Fa inna iqtirafahuma min hadzal wajni la yamna'u ishtiraquhuma fi hadzal hukmi. Karena iqtirafuhuma min hadzal wajh, ketika mereka melakukan kesalahan yang sama min hadza pada sisi yang tadi disebutkan, ya, misalnya ulama yang melakukan perbuatan haram karena istihadnya, dan juga masyarakat umum yang melakukan perbuatan haram karena ketidaktahuannya, lam yamna'u ishtiraquhuma fi hadzal hukm, ya, itu tidak akhirnya tidak akan menghalangi mereka semuanya untuk terjebak pada hukum yang sama. Fa inna Allah Subhanahu wa taala kama ghafara lil mujtahid idza akhta. Allah Subhanahu wa taala mengampuni seorang ahli ijtihad karena dia salah, ghafara lil jahil idza akhta. Begitu juga akan mengampuni orang yang jahil kalau dia berbuat salah karena dia enggak tahu. Ingat, ya. Karena dia enggak tahu, bukan karena dia berijtihad. Walam yumkinhu at-ta'allum. Sementara dia tidak memiliki potensi untuk mengetahuinya. Balil mafsadah allati tahsul bi fi'li wahidin minal amah muharraman. Kerusakan itu baru terjadi ketika ada seorang di antara masyarakat umum yang melakukan perbuatan haram. Lam ya'lam tahrimahu, dia tidak mengetahui keharamannya. Walam yumkinhu ma'rifatu tahrimihi, dan dia belum memungkinkan untuk mengetahui keharamannya. Aqall bi katsirin minal mafsadah. Itu maaf, ya, al-mafsadah. Balil mafsadah, bahkan kerusakan, saya ulangi lagi, ya, kerusakan yang terjadi pada perilaku seorang yang awam yang melakukan perbuatan haram yang dia belum tahu, dan dia belum terbuka pintu ilmu untuk mengetahui keharamannya, aqallu, lebih ringan, bikatsir, lebih ringan, minal mafsada, dari kerusakan allati tansya'u, yang terjadi min ihlali ba'dil a'immah, dari penghalalan yang dilakukan sebagian ulama. Lima haramahu syari, terhadap perbuatan yang sudah jelas diharamkan di dalam syariat. Wa huwa lam ya'lam tahrimahu, sementara ulama tadi juga tidak mengetahui titik keharamannya. Wa lam yumkin hu ma'rifatu tahrimihi, dan belum terbuka pintu bagi dirinya mengetahui keharamannya melalui ijtihad yang dia lakukan. Wa li hadza qila ihdharu zillatal alim. Maka intinya dari semua pembahasan kita, ya, mungkin ada bagian-bagian agak jelimet, ya. Memang itu kalau kita sudah bahas fikih, itu pasti akan jelimet, ya. Wa li hadza qil, oleh sebab itu intinya kata beliau, ihdharu zillatal alim, hati-hatilah terhadap ketergelinciran para ulama. Fa innahu idza zalla zalla bi zillatihi alam. Karena ulama yang tergelincir, zalla bi zillatihi, akan menyebabkan ketergelinciran dunia. Ya, zalla bi zillatihi alam. Qala Ibnu Abbas, Ibnu Abbas pernah mengatakan, wailu lil alim min al-ittiba. Celakalah seorang ulama yang kalau salah masih diikutin. Wailu lil alim min al-ittiba. Jadi hati-hatilah kita itu mengikuti para ulama, Jadi para ulama, biarpun mereka itu kita ketahuin banyak benernya gitu, selama ini dia selalu berada dalam kebenaran. Dia betul-betul sangat mengerti tentang sunnah. Dia itu membela tauhid yang benar. Jangan kita latuqalliduhu dinakum, jangan kita menggantungkan agama kita sepenuhnya juga kepada mereka, bertaklid sepenuhnya kepada mereka. Asal mereka, asal ulama, misalnya ulama fulan, asal ulama itu menghalalkan halal atau ulama itu mengharamkan haram, jangan bertaklid sepenuhnya. Karena kalau kita bertaklid sepenuhnya, setiap orang itu punya zillah, setiap orang itu punya kekhilafan, setiap ulama punya kekhilafan juga, ya. Nah, ketika mereka khilaf dalam bab tertentu, dalam persoalan tertentu, kalau kita taklid aja kepada ulama tadi, kita pun akan bertaklid pada kesalahan yang sama. Loh, bukankah kalau kita enggak tahu enggak apa-apa, ya? Ya, kalau kita enggak tahu enggak apa-apa itu enggak jadi masalah, tapi kalau itu disebabkan karena kita itu bertaklid, itu salah gitu loh. Ya. Orang awam nggak tahu kemudian dia salah, nggak jadi masalah, dia akan dapat ampunan. Tapi kalau dia itu dilakukan karena dia itu bertaklid kepada seseorang, seolah-olah kebenaran itu selalu berada di tangannya, maka itu sebuah kesalahan. Kesalahannya sifatnya konseptual, jadi bukan satuan, bukan karena satu dua persoalan dia itu salah kemudian dia salah, nggak, tapi secara konseptual dia salah, ya. Ada orang melakukan kebid'ahan, ya, sementara dia berusaha meninggalkan. Siapa sih yang enggak mau meninggalkan kebid'ahan di antara umat Islam, ya? Kalau kita berusaha untuk meninggalkan, ya betul-betul ya terjebak dalam kebid'ahan, beda dong dengan orang yang enggak peduli. Ah, enggak usah ngomong bid'ah lah, ya. Yang maksiat udah banyak, ngapain ngomong bid'ah, kan ada orang bicara gitu. Ya berarti enggak, dia enggak peduli, padahal bid'ah itu lebih besar menurut saya daripada maksiat. Nah, yang enggak peduli ini salah secara konseptual. Secara konseptual, bukan dalam bid'ahnya dia salah. Karena semua orang bisa kok berbuat bid'ah. Tapi secara konseptual salah enggak? Kalau secara konseptual salah, itu harus diperbaiki dari akarnya. Maka sekali lagi, jangan kita bergantung pada ini ulama. Jadi itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Ini karena bagian pembahasan itu nanti masih akan membawa bahasan yang panjang. Jadi di bagian yang ke-10 ini memang bahasannya panjang, ikhwaskan fiddin, karena ada banyak asyubuhat, kerancuan-kerancuan yang dipahami oleh umat Islam berupa unak-unak, perasaan dan lain sebagainya, itu sering kita rasakan, ya. Karena perbedaan pendapat dari para ulama itu mungkin gak membingungkan mereka, tapi membuat bingung masyarakat awam. Kita akui atau tidak gitu. Adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama itu membuat bingung masyarakat awam. Oleh sebab itu masyarakat awam itu harus diberikan kekuatan, ya, kekuatan seperti yang dibilang tadi, ya. Jangan bertaklid sepenuhnya pada ulama-ulama tertentu. Satu. Kemudian harus berhati-hati dalam mengambil hukum. Jangan nyari yang gampang-gampangnya. Setiap perbuatan gunakan senjata al-khuruj minal khilaf, keluar dari perbedaan pendapat, ya. Waduh, enggak enak dong. Kita itu dikit-dikit nyari yang susahnya gitu. Bukankah agama Islam itu mudah? Ada perbuatan yang dikatakan haram, sebagian ulama dikatakan halal, bukankah agama itu menyuruh kita mudah ambil yang halal aja? Bukan itu, ya, bukan itu. Justru yang mudah bagi orang awam itu adalah keluar dari perbedaan pendapat. Karena dia kalau nggak keluar itu tanggung jawabnya berat. Kalau dia mau, dia harus meningkatkan kapasitas ilmunya secara cepat. Bisa nggak? Nggak bisa, Bu. Karena setiap sesuatu itu ada waktunya. Ilmu itu ada waktunya, gitu. Jadi gak bisa dipaksakan. Ketika sudah waktunya, dia akan datang sendiri. Ketika belum waktunya, ya gak bisa dipaksakan. Jadi orang awam yang gampang, ya kayak tadi, al-khuruj minal khilaf. Jadi itu senjata-senjata itu perlu digunakan oleh masyarakat awam di dalam menelaah. Nah, sudut pandang kita kepada para ulama juga harus baik. Memandang persoalan khilafiyah juga kita harus lapang dada dan lain sebagainya. Tapi bagi diri kita, kita harus tetap berhati-hati. Jadi itu ya harus digunakan oleh masyarakat awam. Karena kalau itu tidak digunakan, kita akan pusing gitu loh. Kita akan dipusingkan oleh perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Wa'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.